بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله تعالى سنواصل درسنا في هذه الليلة المباركة، وهو درسنا في الملخص في شرح كتاب التوحيد، الذي نحن الآن بحمد الله وعون الله قد انتهينا من باب من حقق التوحيد دخل الجنة. فإن شاء الله تعالى سنشرع في باب جديد، وهو باب الخوف من الشرك. نعم، وقبل أن نواصل وقبل أن نشرع في درسنا، قليلا نأخذ ما يتيسر لنا من الفوائد التي درسناها في درسنا الماضي. نعم، من سيذكر لنا فائدة من حديث عبادة بن الصامت، أو قبله يعني حديث حسين بن عبد الرحمن؟ نعم، من سيذكر؟ نعم يا أحمد. نعم، tidak minta ruqyah termasuk kesempurnaan tauhid. نعم، أحسن. نعم، yang lainnya apa lagi؟ من سيذكر لنا keutamaan apa؟ Rasulullah. Keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haitsu madza؟ Nah, ditambahkan kepada beliau umatnya yang banyak. Nah, umatnya yang banyak. Nah, barakallahu fikum. Yang lain lagi, satu lagi. Nah, semangatnya salafus saleh terhadap kebaikan. Taib, dan berlomba-lomba mereka untuk beramal saleh. Nah. Baik. Masya Allah ini ikhwan, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik darinya agar Allah memberikan hidayah, bimbingan kepada kita untuk bisa sekali lagi meneladani, mencontoh ya para salaf kita, ya, di antaranya dalam bab bersemangat untuk mengerjakan kebaikan. Nah, berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh. Nah, alhamdulillah, kita telah selesai dengan ini daripada bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisabin wala azab, termasuk bagian daripada keutamaan apa? At-tauhid. Nah, yang berikutnya, qala rahimahullahu taala, babul khaufi minasyirki. Bab al-khawf minasyirki, bab takut daripada kesyirikan. Wa qawlillahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, maka ini ancaman daripada kesyirikan, sehingga semestinya bagi kita untuk takut terhadap kesyirikan tersebut. Wa qala al-Khalil alaihi salam, dan berkata al-Khalil alaihi salam Nabiullah Ibrahim, yang kemudian ucapan beliau ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, wajnubni dan jauhkanlah aku, wa baniya dan keturunanku, an na'budal asnam, untuk kami beribadah menyembah kepada al asnam, berhala-berhala dan patung-patung. Doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam menunjukkan akan betapa khawatirnya beliau, betapa takutnya beliau daripada dosa kesyirikan menyembah berhala. Demikian pula beliau amat sangat takut dosa kesyirikan ini pun menimpa kepada keturunannya, sehingga beliau berdoa dengan doa tersebut. Qala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatul bab li kitab at-tauhid, hubungan bab dengan kitab at-tauhid, anna al-musannif rahimahullah, bahwasannya al-musannif rahimahullah, siapa ini al-musannif, siapa musannif, maksudnya Pak Musannif ini dari mana, orang mana ini Pak Musannif ini, ya minatullah, penulis, siapa penulis, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Al-musannif ya rahimahullahu taala lamma zakara tauhid, tatkala telah menerangkan tentang masalah tauhid di bab yang awal, di pertama ya, wa fadlahu, kemudian berikutnya, dan demikian pula keutamaannya, dan yang berikutnya lagi wa tahqiquhu, dan juga telah menerangkan tentang masalah tahqiq, bentuk penerapan tauhid ya. Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wala 'adzab. Maka setelah itu nasaba, lalu beliau menisbahkan, melanjutkan, menyandarkan ya, menisbahkan apa, an yadhkura al-khaufa min diddihi ya, untuk menerangkan tentang takut daripada lawan tauhid ya, yaitu kesyirikan, wa huwa asyirku ya. Walhasil di sini ikhwan, setelah menerangkan wajibnya tauhid, keutamaan tauhid dan tahqiq tauhid tersebut ya, barakallahu fikum, maka untuk menyempurnakan daripada tahqiq tauhid ya, kemudian beliau melanjutkan penjelasannya tentang apa? Al-khauf min diddihi wa huwa asyrik. Ya, takut daripada dosa kesyirikan. Nah. Maka dengan itu akan sempurna, ya. Nah. Melaksanakan perkara yang ditetapkan yaitu tauhid, dan kemudian menjauhi dari perkara yang dinafikan yaitu kesyirikan. Wa huwa asyrik liyahzarahu al-mu'min. Liyahzarahul mu'min, agar orang beriman ini menjauhinya, mewaspadainya ya, daripada dosa kesyirikan tersebut. Nah. Wa yakhafahu 'ala nafsihi, dan mengkhawatirkan dosa kesyirikan ini pada dirinya sendiri, menimpa pada dirinya. Nah. Ini perkara yang disyariatkan dalam agama ini. Ya. Perkara yang dibimbingkan Allah sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Perkara diperintahkan untuk takut daripada kesyirikan. Nah, tidak sebagaimana haula, sebagai manusia yang amat sangat enteng dengan berbagai macam dosa kesyirikan. Amat sangat besar, amat sangat berat dosanya. Tidak boleh diremehkan sama sekali. Kemudian di sini disebutkan dalam bab al-khawfu. Babul khawf minasyirki. Abadu al-khawf. Ya. Tawaku'u makruhin. Tawaku'u makruhin. Tertimpa suatu perkara yang tidak disukai. Ya. tertimpa, terjatuh pada perkara yang tidak disenangi. Al-khauf, takut, ya. Wa huwa dhiddul amni. Ya, al-khauf itu adalah lawan kata daripada keamanan. Ya, lawan daripada keamanan. Rasa takut, khawatir dari perkara yang dia khawatirkan, perkara yang dia takutkan, perkara yang dia benci, tidak dia senangi, ya. Nah. Barakallahu fikum. Ini namanya al-khauf, ya. Nah. Dan yang berikutnya, asyirk, al-khaufu min asyirk. Asyirku maknanya adalah sorfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Sorfu syai'in, memalingkan sesuatu, mempersembahkan sesuatu, minal ibadati, daripada bentuk ibadah, ya, daripada bentuk ibadah, li ghairillah, kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Ini syirik. Ya. Nah. Memalingkan, mempersembahkan, ya, bagian daripada bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini syirik, ya. Nah, tentunya amat sangat banyak, ya. Ini nanti kita bahas pada bab-bab yang berikutnya, ya. Nah. Kemudian Allah firmankan di sini, diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan, la yaghfiru an yushraka bih. La yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan padanya. Yakni ai la ya'fu an 'abdin. La ya'fu an 'abdin, tidak memaafkan hambanya, ya. Tidak memaafkan hambanya. Na'udzubillah dzalik. Laqiyahu, yang dia itu bertemu, berjumpa dengan Allah dalam keadaan bagaimana? Wa huwa ya'budu ghairahu, dalam keadaan hambanya ini menyembah kepada selain Allah. Nah, tidak diampuni dosanya tersebut. Ini azab billah. Nah, dan ujian ini pun juga enggak selesai, ya, sampai dicabutnya nyawa kita. Dan pada saat itu, pada waktu sakratul maut, ini berat-beratnya ujian pada manusia, ya. Nah, maka keimanan, amal soleh, ya, ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang bisa membantunya pada waktu sakratul maut. Wal'iyadzu billah. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Ay yaghfiru, yakni mengampuni, ma duna syirki minaz dzunubi. Yaghfiru ma duna syirki minaz dzunubi, mengampuni berbagai macam dosa selain kesyirikan, ya, berbagai macam dosa selain kesyirikan. Dan ini perinciannya sudah ana sampaikan pada pertemuan yang lalu, walhamdulillah, ya. Macam-macam dosa, demikian pula bagaimana konsekuensinya, ya, sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, walhamdulillah. Liman yasha, untuk orang yang Allah kehendaki. Allah mengampuni dosa hambanya yang Allah kehendaki. Ay liman yasha'u al-maghfirata lahu min ibadihi. Liman yasha'u al-maghfirata lahu min ibadihi. Bagi orang yang ia kehendaki, ya, untuk mendapatkan ampunan untuknya, min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Ya. Artinya Allah mengampuni hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Ya. Allah berikan ampunan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Nah, ini dalil, ya, tentang dosa selain kesyirikan, di bawah kesyirikan, ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hasba fadlihi, sesuai dengan keutamaan Allah, ya. Wa hikmatihi, dan sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Al-Khalilu, apa makna Al-Khalil? sebagaimana dikatakan oleh al-muallif, qal khalil. Al-khalil maknanya adalah alladzi balagha a'la darajatil mahabbah. Alladzi balagha, yang mencapai ya derajat yang paling tinggi daripada kecintaan. Ya. Derajat yang paling tinggi daripada kecintaan. Ini yang namanya al-khalil, ya. Nah, yang paling dicintai, ya. Nah, dalam bahasa Arab ada 13 macam kurang lebih, saya ingat ana, tentang yang namanya cinta. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ada mawaddah, ada mahabbah, ya. Ada yang paling tinggi, yang kecintaan yang paling dekat, dan tidak ada lagi yang namanya cinta setelahnya, yaitu apa? Al-khalil, kekasih, kecintaan yang paling dekat, ya. Naam. Barakallahu fikum. Demikian pula isyik, ya. Isyik. Ini pun juga demikian, ada makna kecintaan di sana, ya. Nah, namun kata-kata isyik ini tidak pantas ketika ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata para ulama, ya. Karena yang namanya isyik ini di sana ada bentuk kecintaan dikarenakan syahwat, ya. Terkandung makna syahwat pada kata isyik ini, cinta, tapi terkandung makna syahwat, seperti seorang suami cinta pada istrinya, demikianlah sebaliknya, ya. Maka tidak boleh, tidak pantas dikatakan cinta kepada Allah jika yang dimasukkan dengan kalimah, dengan lafaz apa? Isyik, ya. Nah, ini hati-hati. Hati-hati kita kata stiker, ya. Kaos atau apa, I love Allah, seperti itu kurang lebih, ya. Aku cinta Allah, ini cinta yang apa? Ya. Barakallahu'alaikum, kalau yang namanya isyik, ini kan kadang-kadang gambar ini, ya. Gambar apa namanya ini? Hah? Kalau yang seperti itu, kecintaan ini kan kecintaan yang terkandung, terdapat di sana apa? Isyik tadi. Jatuh cinta, demikian pula karena syahwat dan semacam itu kurang lebih. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, kalau yang memiliki makna arahnya ke sana, ke isyik tadi itu tidak boleh. Itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga walhasil, al-khalil di sini adalah bentuk kecintaan yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi, ya. Barakallahu fikum. Dari Allah kepada hambanya. Nah. Wal muradu bihi Ibrahim alaihi salam, dan yang dimaksudkan dengan al-khalil di sini adalah Ibrahim alaihi salam alladzi ittakhadahu Allahu khalila, yang Allah menjadikannya sebagai khalilnya. Sebagai kekasihnya, kecintaannya daripada hamba yang paling dekat, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan selain beliau siapa, ikhwan? Nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam, ya. Nah. Tayyib. Nanti juga akan dibahas, ini tidak boleh yang seperti ini kecuali hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seandainya boleh mengatakan al-khalil, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalilnya. Tapi karena enggak boleh, cuma haknya Allah saja, maka beliau tidak menjadikan Abu Bakar sebagai khalilnya. Ya. Khalil merupakan hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan di dunia ada dua, ya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayib. Wajnubni wa baniya. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, ya. Jauhkanlah aku. Doa Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim Abul Anbiya berdoa demikian sedemikian rupa, ya. Agar dijauhkan daripada kesyirikan tersebut, menunjukkan akan takutnya beliau daripada kesyirikan ini. Bagaimana dengan kita? Ya. Wa baniya, dan keturunanku, ya. Ij'alni wa iyyahum, ya. Jadikanlah aku dan mereka, ya, keturunanku itu, ya. Fi janibin wa hayyizin ba'idin. Fi janibin, di sisi, wa hayyizin ba'idin, dan di tempat yang jauh, an zalika, daripada kesyirikan, daripada bentuk menyembah kepada berhala. Tempatkanlah, jauhkanlah di tempat yang jauh, Ya, begitu yang namanya wajnubni, jauhkanlah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Makanya, ya, barakallahu fikum. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala intinya, ya, wastanibut taghut, ya. Wastanibut taghut. Jauhilah oleh kalian at-taghut, ya. Nah, kenapa tidak dikatakan utrukut taghut, ya, dalam firman Allah tersebut? Kenapa demikian, ya, kawan? Untuk memberikan makna yang lebih dalam, ya. Untuk memberikan makna yang lebih dalam karena, ya, makna janib, ya, wajnubni atau wastanibu tadi itu jauhilah oleh kalian, ini maknanya lebih dalam daripada sekedar utruku, tinggalkanlah, ya. Kalau tinggalkan ya sudah, tinggal gitu saja selesai, mungkin dalam keadaan dekat, ya. Tapi kalau wastanibu, jauhilah, bukan sekedar meninggalkan saja tapi menjauh dengan sejauh-jauhnya daripada taghut, lebih dalam makna daripada utruku, ya. Nah, maka di sini beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan sejauh-jauhnya beliau dan keturunannya di suatu tempat daripada kesyirikan dengan kejauhan yang amat sangat jauh, ya. Nah, amat sangat khawatir beliau sallallahu alaihi salat wasalam. Al-asnam jam'u sonamin. Al-asnam ini jamaknya sonam. Apa itu makna sonam? Wahwa ma kana manhutan ala suratil bashar. Wahwa ma kana manhutan ala suratil bashar. Itu sesuatu yang di apa namanya pahat dalam bentuk manusia, ya. Nah, patung berbentuk manusia, ya. Aw ala surati ayyi hayawanin, atau juga dalam bentuk makhluk hidup apapun juga, ya. Makhluk hidup apapun juga. Nah, singa ataupun juga gajah, ya. Kata mereka apa namanya kan? Gajah. Ganesha, ya. Nah, ataupun juga apa lagi? Sapi, naam, lomstan. Kera. Ya, misalnya walhasil selain daripada manusia, seluruh makhluk hidup yang kemudian dipahat, ya, berbentuk manusia ataupun juga selain manusia, maka ini namanya sonam, ya, makna secara khusus daripada sonam, ya. Nah, barakallahu fikum. Adapun kalau yang dikatakan wasan, jamaknya adalah al-ausan, apa, ikhwan? Segala macam bentuk yang diibadahi, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, seperti patung ataupun juga selain patung, ya, pohon-pohon, jimat-jimat, keris dan yang lain-lainnya, maka masuk definisi al-ausan. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil ayat al-ula. Makna ayat secara umum pada ayat yang pertama. Ayat yang pertama, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maknanya secara umum, annallaha subhanahu yukhbiru khabaran muakkada. Annallaha subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu yukhbiru khabaran muakkada, mengkhabarkan dengan kabar yang ditekankan, yang ditegaskan, ya. Artinya apa? Menyampaikan kabar berita yang tegas, ya. Nah, annahu la yaghfiru li 'abdin, bahwasanya Allah tidaklah mengampuni hambanya. Na'udzubillah min dzalik. La yaghfiru li 'abdin, tidaklah mengampuni hambanya. Laqiyahu wa huwa musyrikun bihi, yang berjumpa dengan Allah, yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kabar ini apa hikmahnya? Apa tujuannya? Ya. Tujuannya, hikmahnya adalah liyuhadzirana minasyirki. Liyuhadzirana minasyirki. Ya. Yani untuk Allah itu mentahzir kita, memberingatkan kita daripada kesyirikan, ya. Nah, barakallahu fikum, untuk memberingatkan kepada kita ini, ya, daripada dosa kesyirikan. Wa annahu yaghfiru ma duna syirki minaz dzunubi, dan bahwasanya Allah itu mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan, lima yasha, untuk orang yang ia kehendaki, ayyaghfirullahu tafaddulan wa ihsanan, ayyaghfirullahu tafaddulan, ya, dengan mengampuninya sebagai bentuk pemberian keutamaan, ya, pemberian keutamaan dari Allah, wa ihsanan, dan juga sebagai perbuatan ihsan, perbuatan baik dari Allah subhanahu wa ta'ala, li'alla naqnata min rahmatillah, li'alla naqnata min rahmatillah, agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini makna yang pertama, ini wadih, ya. Barakallahu fikum. Adapun yang kedua, al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayat tsaniyah. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayat tsaniyah, makna ayat yang kedua secara umum, anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yad'u Rabbahu azza wa jalla, yad'u Rabbahu azza wa jalla, berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah azza wa jalla, an yaj'alahu huwa wa banihi, agar Allah menjadikan dia, menjadikan beliau, wa banihi, dan keturunannya, fi janibin ba'idin, di sisi yang sangat jauh, ya, di sisi yang sangat jauh, an ibadatil asnam, daripada ibadah kepada al asnam. Nah, daripada penyembahan kepada al asnam tadi, patung-patung. Wa an yubaida bainahu wa bainaha, wa an yubaida bainahu wa bainaha, dan agar menjauhkan antara dia, ya, dan antara al asnam tersebut, ya, itu yang beliau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, li'annal fitnata biha azimatun, li'annal fitnata biha azimatun, karena fitnah terhadap asnam ini amat sangat besar, ya, amat sangat besar. Bagaimana enggak besar, ya kawan, ya, bagaimana enggak besar, besar apa tidak fitnahnya, kawan, amat sangat besar. Amal sangat besar, dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyazubillah, walaupun dia ngaku Allah sebagai Rabbnya dan seterusnya. Na'udzubillah min zalik. Ini yang pertama, dosa fitnah yang paling besar. Ya, besarnya karena apa? Tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyazubillah. Demikian pula ayat yang lain, ancamannya apa? La habita, akan hancur, akan hilang semua amalannya. Ya. Nah, barulah fikum. Ini dari sisi ancaman. Demikian dari fitnahnya, kenyataannya, kenyataannya. Betapa banyaknya manusia yang terjerumus pada dosa kesyirikan ini. Barulah fikum. Karena apa, Ikhwan? Fitnah dunia. Ya, dikarenakan fitnah dunia. La haula wa la quwwata illa billah. Nah. Di Gunung Kawi ada patungnya apa enggak? Insya Allah enggak ada yang pernah ke sana, ya. Alhamdulillah, Allah jauhkan, ya. Naam, barakallahu fikum. Naam, Allah musta'an. Terkadang di pinggir jalan raya, ya. Ada di sana, di Sumatera Utara sana, subhanallah. Patung kuda putih. Patung kuda putih. Ya. Barulah fikum, pinggir jalan. Ya, memang betul sudah nyata itu sebagai berhala, sebagai patung. Ya. Patung, ya, begini modelnya, kuda putih, kemudian dibuatkan bangunan begitu seperti pos. Ya, subhanallah, banyak kembang di situ, banyak duitnya. La haula wa la quwwata illa billah. Untuk minta keselamatan ketika orang berjalan di jalan tersebut. Nah, Allah musta'an. Ya, kalau misalnya mereka-mereka orang Hindu misalnya, ya wajar sudah. Mereka sudah jauh. Tapi ini di tengah-tengah kampung muslimin. Di tengah-tengah umat Islam seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Nyata-nyata jelas dipatungkan jadi patung kuda tadi. Ya. Di sini ada? Alhamdulillah enggak ada. Tapi bentuknya yang lain. Kalau di Jawa yang banyak yang lain. Apa itu? Kuburan. Alhamdulillah kalau di Sumatera Utara jarang kuburan yang diagungkan. Ada 1-2, ya. Enggak sebanyak di Jawa sini, Allah musta'an. Beda bentuknya, modelnya, ya. Tadi kawan, fitnahnya masih sangat besar, saking takutnya celaka di jalan raya. Demikian beraninya memberikan persembahan kepada patung kuda tadi. Demikian pula yang lainnya, ada yang ini tapi termasuk wasan bukan sonam, wasan. Mereka namakan tunggul, yaitu bongkotannya apa? Kayu, pohon itu ya. Enggak ada yang berani nebang, sama sekali enggak ada yang berani nebang. Di pinggir jalan juga demikian, dikeramatkan, dibangunkan seperti pos begitu. Itu pun juga demikian, banyak sekali persembahan situ. Jalannya lurus, lempeng, masya Allah. Tapi qadarullah, sering terjadi kecelakaan di situ. Memang sering terjadi kecelakaan. Qadarullah masya Allah, bukan karena tunggul tersebut. Allah musta'an. Enggak ada yang berani menghilangkannya, justru seakan-akan dirawat, dimakmurkan itu. Diperindah, dipoles, subhanallah. Allah musta'an. Waliyazubillah, fitnahnya ini sebagai bukti bahwasannya fitnah masih besar. Amat sangat besar, ya. Wala ya'manul wuqu'a 'alai wala ya'manul wuqu'a fiha, dan tidaklah aman, ya. Tidaklah tenang terjatuh pada kesyirikan tersebut, barakallahu fikum, pada fitnah kesyirikan tersebut. Nah. Sekali lagi kalau kita ini dalam keadaan tenang, nyaman, mungkin di masjid, ya. Masyaallah. Tapi nanti di luar ketika ada ujian, waliyazubillah, ada ujian, ada fitnah, mungkin sakit, mungkin kepepet masalah dunia, mungkin ini, mungkin itu, macam-macam fitnah. Waliyazubillah, ya. Akan ada saja yang namanya ujian tersebut, ya, yang mungkin juga akan dihadap kepada dosa kesyirikan ini. Nas'alullah ta'ala salama wal afiyah. Barakallahu wa fikum. Qala hafizahullah ta'ala munasabatul ayataini lil bab. Hubungan dua ayat ini terhadap bab, hubungannya, ya. Nah, wajhud dalalah annal ayatul ula, bahwasannya ayat yang pertama tadullu ala anna syirka a'zamu dzunubi, menunjukkan bahwasannya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, ya. Menunjukkan bahwasannya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Lianna man mata alaihi la yughfaru lah, karena barang siapa yang mati di atas kesyirikan itu maka tidak akan diampuni, ya, dosa-dosanya untuknya. Wa hadza yujibu lil 'abdi shiddatal khaufi min hadza dzambi alladhi hadza sya'nuhu, ya. Wa hadza yujibu lil 'abdi, maka ini mengharuskan bagi seorang hamba itu, semestinya bagi seorang hamba itu memiliki apa? Shiddatal khaufi, memiliki rasa takut yang amat sangat, takut yang amat sangat besar, yang amat sangat khawatir bahkan, ya. Min hadza dzambi, daripada dosa ini, alladzi hadza sya'nuhu, yang demikiannya keadaannya, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walayatu tsaniyah, dan ayat yang kedua, tadullu ala anna Ibrahim, menunjukkan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim khafa syirka ala nafsihi, takut pada kesyirikan menimpa pada dirinya. Nabi Ibrahim takut. Nabi Allah Ibrahim takut. Nah. Pada kesyirikan, ya, menimpa pada dirinya. Wa da'a Allah an yu'afiyahu minhu, dan berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkannya dari dosa kesyirikan tersebut, ya. Berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari dosa kesyirikan tersebut. Famadhannu bighairihi, maka bagaimana anggapan yang lainnya? Artinya maka bagaimana lagi dengan yang lainnya? Beliau saja yang demikian, Al-Khalil. Al-Khalil, kekasih Allah yang paling dekat. Sedemikian besarnya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan yang lainnya? Ya. Allah musta'an. Fala yatani tadullani ala wujubil khawfi minasyirki. Maka dua ini menunjukkan atas wajibnya takut daripada kesyirikan. Nah. Naam, alhamdulillah. Ma yustafadu min al-ayataini. Faedah yang bisa diambil daripada dua ayat ini, yang pertama, anna syirka a'zamu dzunubi. Bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Ya. Yang sudah saya terangkan pada pertemuan yang lalu. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala akhbara, mengkhabarkan, ya, annahu la yaghfiruhu, bahwasanya Allah tidak mengampuninya. Ya. Allah tidak akan mengampuninya. Mengampuni siapa? Liman lam yatub minhu. Tidak akan mengampuni orang yang tidak bertobat daripada kesyirikan. Nah. Ini ketika mati dalam keadaan kesyirikan, ya, dalam keadaan musyrik, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang lainnya masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau syirik, ya, sudah tidak ada kompromi lagi. Walhamdulillah. Asalnya faedah yang kedua, anna ma ada syirka min az-dzunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahta al-masyi'ah, ya. Ini juga yang sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu. Anna ma ada syirka, bahwasanya dosa selain kesyirikan min az-dzunubi, ya, dari berbagai macam dosa, idza lam yatub minhu, jika belum tobat darinya, ya, belum sempat tobat darinya, kemudian meninggal dunia. Waliyahzubillah, ya. Barakallahu fikum, mati dalam keadaan bagaimana, ikhwan? Belum tobat daripada dosa besar. Dakhilun tahta al-masyi'ah, maka dia masuk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di bawah kehendak Allah, insyaallah ghafarahu bila taubatin. Ya, insyaallah ghafarahu bila taubatin. Jika Allah berkehendak, maka Allah mengampuninya walaupun tidak tobat. Ya. Nah. Selama dosa selain kesyirikan, ya. Wa insyaa azaba bihi. Dan jika Allah berkehendak, maka akan Allah azab dia, ya, dengan dosa tersebut. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini ya, kalau mati dalam keadaan belum sempat bertobat daripada dosa besar, ada dua kemungkinan, ya. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Barakallahu fikum, walaupun belum sempat tobat. Yang kedua, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadza dalilun ala khuturati syirki. Ya. Fa fi hadza dalilun ala khuturati syirki. Maka di sini terdapat dalil akan bahayanya kesyirikan itu, tidak diampuni, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nambah wafikum. Sudah azan. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.